Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullah wa huwa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rawahu Abu Dawud fi sunan. Qala musannif rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mendatangi dukun kemudian percaya dengannya, dengan apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan bedanya dengan yang kemarin, dengan hadis yang sebelumnya. Man ataka hinan, siapa mendatangi hinan, fayas'aluhu, kemudian bertanya, maka lam tuqbal salah, salatuhu arba'ina yauman, atau fi riwayah arba'ina laylatan. Siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya, maka diancam dengan tidak diterima salatnya selama 40 malam atau 40 hari. Tetapi di sini ancamannya lebih keras. Disebutkan faqad kafara, dia telah kufur, telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena perbuatannya pun lebih, yaitu ada kalimat fasaddaqahu, sedangkan pada hadis sebelumnya yang sahih tidak ada tambahan fasaddaqahu. Baik, disebutkan dalam syarahnya, wa fi riwayati Abi Dawud au atam ra'atan qala musaddad imra'atahu ha'idan au atam ra'atan qala musaddad imra'atahu fi duburiha. Artinya, Musaddad meluruskan atau merebutkan riwayat yang lain dengan kalimat imra'atahu bi dhamir, dengan dhamir muttasil bihi, yang kembalinya kepada suaminya. Berarti dalam riwayat Abu Dawud disebutkan tiga. Yang pertama adalah siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, kemudian percaya, faqad kafar. Atau siapa yang mendatangi istrinya, dengan riwayat Musaddad. Dalam riwayat lain, imra'atan. Dalam Musaddad, imra'atahu. Siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, atau mendatangi istrinya dari duburnya, menjimai istrinya dari duburnya. Faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dia telah terbebas, telah terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanaqilu hadzal hadis min as-sunan hadafa minhu hadhihi al-jumlah. Penukil hadis ini dalam sunan menghilangkan atau membuang jumlah ini. Bukan khianatan ala riwayah, bukan sebagai pengkhianatan dalam riwayat, tidak. Kadang mereka para ulama membawakan hadis sesuai dengan wajhul istishhad, sesuai dengan sisi pendalilan. Kalau berbicaranya tentang kahin, maka dipotong yang kahinnya saja. Man ata kahinan fasaddaqahu. Sehingga tidak disebutkan yang lainnya. Padahal di sana ternyata dalam hadisnya lengkap ada kalimat waman atau au. Man ata imra'atahu ha'idan atau man ata imra'atahu fi duburiha. Enam. Artinya hanya meringkas. Waqtasara, meringkas. Ala ma yunasibut terjemah. Meringkas hanya pada yang berkaitan dengan terjemah, berkaitan dengan pembahasan. Enam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, juga musannif berkata, walil arba'ah wal hakim, dan juga diriwayatkan oleh yang empat dan hakim, qala sahihun ala syartihima, dan berkata sahih menurut syarat keduanya. Kemudian bayadun fil asal. Dalam catatan aslinya tidak tertulis atau hilang atau terhapus atau dimakan rayap, wallahu taala alam. Disebutkan bayadun fi jami'il usul. Hampir semua manuskrip-manuskripnya enggak ada di sini. Hilang. Sehingga enggak tahu apa kalimat-kalimat berikutnya, titik-titik, baru kemudian man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, au kahin, dukun-dukun, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur. Hakadha bayyadal musannif al-ism rawi. Demikian, dalam keadaan kosong, musannif mengosongkan mungkin, lismi rawi, tentang nama rawinya. Waqad rawahu Ahmad. Padahal telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dan Hakim dari Abu Hurairah secara marfu'an. An titik-titik-titik tadi enggak disebut. Entah enggak ditulis atau yang nyalinnya enggak tertulis, tetapi kok semua naskah enggak ada. Jangan-jangan musannifnya yang memang mengosongkan. Wallahu taala alam, mungkin dia akan meyakinkan kembali siapa yang meriwayatkan dari sahabat yang mana. Wallahu taala alam. Tetapi sudah disebutkan dalam kitab aslinya, dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi dan Hakim, disebutkan dari Abu Hurairah marfu'an. Imam Hakim mensahihkan wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan berkata pula Adz-Dzahabi dalam Al-Kabair, kitab beliau tentang dosa-dosa besar, qala isnaduhu sahih. Qauluhu man atakahinan. Sedangkan lafadznya sama dengan lafadz yang sebelumnya atau mirip. Man atakahinan, siapa yang mendatangi kahin. Lafadz kedua, arrafan au kahinan, disebut dengan au. Qala ba'duhum la ta'aruda baina hadza wa hadits man ata'arrafan. Tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang menyatakan man ata'arrafan. Kama qulna fi awal ad-dars aw bil ams anna al-kahin lahu asma'. Minha arraf. Ramal. Naam. Ila akhirnya. Oleh karena itu, la ta'arud. Maka tidak ada pertentangan. Apakah disebut kahin atau disebut arraf? Hakikatnya, wahid. Hakikatuhuma wahid. Fata'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan tidak diterima 40 malam. Hadza ala qawli man yaqulu huwa kufrun duna kufrin. Ini bagi yang berpendapat bahwa kufurnya kufrun duna kufrin, maka tidak bertentangan. Lafadznya arraf dengan kahin tidak bertentangan. Tapi sekarang ancamannya, apakah bertentangan? Yang ini dikatakan faqad kafara. Yang ini dikatakan lam tuqbal. Salatan olahu salatan arba'ina yawman. Apakah sama ancaman ini? Kalau kufurnya bukan kufur yang keluar dari agama, maka ini juga sama. Terancam dengan ancaman yang setingkat dengan kufur duna kufrin. Tetapi kalau kufurnya kufur keluar dari Islam, berbeda. Kenapa berbeda? Kalau kufurnya keluar dari Islam, berarti gak diterima sholatnya selama-lamanya. Kalau ini 40 hari. Mafhum ya? Artinya dianggap tidak bertentangan kalau kufurnya kufrun duna kufrin. Kalau kufurnya bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Qala hadza ala qaul man yaqulu huwa kufrun duna kufrin. Amma ala qauli man yaqulu bi zahiril hadis. Adapun atas pendapat yang mengatakan sesuai dengan zahir hadisnya, fayus al'an wajhil jama' bainal hadithain. maka mereka dituntut untuk menjamak dua hadis ini. Sama-sama mendatangi Arraf, kenapa yang di sini tidak diterima 40 hari, yang berarti tidak kafir, di sini kok kafir? Bagi yang melihat dohir hadisnya kafir, ya kafir. Maka mereka berupaya untuk menjamak dua hadis ini. Wadahirul hadis, annahu yakfur mata'ataqada sidqahu. Maka cara menjamaknya adalah, dia akan kufur kapan dia meyakini kebenaran apa yang diucapkan oleh si dukun tadi, bi ayyi wajhin kan, dari sisi manapun, maka dia faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ghalibul kuhan qabla an-nubuwah inma kanu ya'khudun 'ani syayatin, dan kebanyakan para dukun-dukun, para tukang ramal di zaman sebelum kenabian, mereka mengambil dari syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Nah, qauluhu faqad kafara bima unzila ala Muhammad qala al-Qurtubi. Nah, ini sudah terjawab menjamaknya. Artinya kalau yang ini kufur karena dia membenarkan. Kalau yang ini dalam keadaan mendatangi dan bertanya kepada dukun, sudah satu kesalahan. Qauluhu faqad kafara bima unzila ala Muhammad, adapun kalimat telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Qurtubi, al-murad al-munazzal al-kitab was-sunnah. Yang dimaksud diturunkan kepadanya adalah kitab was-sunnah. Alias agama. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah syariat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani kufur kepada syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahalil kufur fi hadzal mawdi' kufrun duna kufrin. Pertanyaan sekarang, mana yang rajih, mana yang benar? Apakah kufur di sini kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, kufrun duna kufrin? Falayunqan al-millah, maka dia tidak memindahkan dari agama, tidak keluar. Am yutawakkaf fala yuqal, atau tawakuf. Tawakuf itu bagaimana? Tawakuf itu diam, abstain. Wallahu alam. Bisa kufur keluar dari Islam, bisa kufrun dan kufrin. Ay, makna tawakuf, fala yuqal yukhrij minal millah, wala ma yakhrij. Apakah keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam? Yukhrij am la yukhrij, wallahu alam. Wahada ashhar riwayataini an Ahmad rahimahullah. Dan ini yang paling masyhur dari salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Mengapa? Karena sudah pernah kita sampaikan kaidah dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa wa'id dibiarkan apa adanya agar mengandung wa'id, agar orang takut. Taib, beda orang mentahdir dengan orang menghukumi. Kalau orang mentahdir, maka dia memakai kalimat yang menakutkan sehingga mereka takut. Barang siapa yang mendatangi kahin, maka dia telah kafir kepada agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Jangan dirincikan kufurnya keluar dari milah atau keluar atau tidak, apakah dia jadi kafir atau tidak, jangan dibahas. Nabi menyatakan faqad kafara, telah kafir dia. Berarti kufurnya, wallahu alam. Ini ancaman dari Nabi. Orang takut. Enggak perlu dirincikan. Dan itu makna tawakuf. Khana ibn a'azakumullah, adapun menghukumi, apa maknanya menghukumi? Aku mau menyolatkan si fulan. Si fulan berbuat begini begitu, boleh apa enggak? Ini berkait dengan kafir atau tidak kafir. Maka silakan dirincikan. Kalau dia begini, maka dia masih muslim. Kufrunya kufrun duna kufrin, silakan salatkan dia. Tetapi kalau tidak, maka dia dalam keadaan sudah keluar dari Islam, maka jangan salatkan. Taib, disinilah letak perbedaan jawaban para mufti, para ulama, para ahlul ilmi ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, mereka tidak hanya menjawab dengan ilmu yang mereka tahu, tetapi juga dengan keadaan orang yang nanya. Satu orang datang, kemudian bertanya, bolehkah aku membunuh? Dijawab, barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, maka dia kekal dalam neraka. Baca ayat itu tadi. Tanpa dirincikan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Mengerikan sekali kan? Ketika ada lagi bertanya, apa hukumnya membunuh? Membunuh itu bukan syirik. Karena bukan syirik, maka disebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah kata akan tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Artinya memungkinkan untuk diampuni. Alias boleh disalatkan, tidak kafir. Murid-muridnya tanya, engkau tadi ditanya hukum membunuh dikatakan kekal dalam neraka. Orang kedua tanya dikatakan tidak kafir. Bagaimana ini? Kok berbeda jawabanmu? Iya. Aku jawab orang yang pertama karena dia sedang marah dan ingin membunuh. Maka aku katakan jangan. Dengan ancaman tanpa rincian. Sesuai dengan pendapatnya Imam Ahmad. Wa'id, biarkan apa adanya. Biarkan apa adanya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Sehingga takut. Jelas. Tetapi yang ini nanya apa yang sudah terjadi. Oh, bapakku dulu pernah membunuh. Sekarang dia mati, apakah dia kafir? Tidak. Tidak kafir. Salatkan dia. Karena Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalik, duna syirik. Wal qatl duna syirik. Maka diharapkan bisa diampuni, doakan. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Masalah fatwa tidak sembarangan. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan kita. Bahwa Imam Ahmad rahimahullah menyatakan tawakuf dari salah satu dari dua pendapat beliau. Nah, artinya tidak merincikan apakah dia keluar dari Islam ataupun tidak keluar dari Islam. Pokoknya Nabi menyatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif juga menyatakan lagi membawa sanadnya, membawa riwayatnya. Wali Abi Ya'la bisanadin jayyid. Dari Abu Ya'la dengan sanad yang bagus. Dari Ibn Mas'udin mithluhu mawqufan. Sama seperti itu, tetapi mawquf. Ala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ya'la yang dimaksud ismuhu Ahmad Ibn Ali Ibn Al-Muthanna Al-Musili. Nisbah ila Musil. Al-imamu sahibu tasanif, seorang imam memiliki karya-karya tulis seperti musnad dan lainnya. Kurawa an Yahya ibn Ma'in. Beliau meriwayatkan dari Yahya ibn Ma'in, dari Abi Khaythamah, dari Abi Bakar ibn Abi Shaybah, wa khalq, dan lain-lain. Wa kana minal a'immatil huffaz, dan beliau termasuk salah seorang penghafal-penghafal hadis, imam-imam, pakar-pakar penghafal hadis. Mata sanata sab'in wa thalathimiyah. Meninggal pada tahun 307 Hijriah. Rahimahullah. Wa hadzal athar, dan athar ini diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar. Wa lafdhuhu, dan lafadznya, man ata kahinan aw sahiran fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lafadznya, siapa yang mendatangi kahin atau sahir. Dari riwayat-riwayat tadi kita sudah mendapatkan tiga istilah. Arraf, kahin, dan sahir. Fasaddaqahu, dan kemudian membenarkan dengan apa yang diucapkan. Maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani juga menyatakan sanadnya jayyid. Sanadnya bagus. Kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Wa fihi, dan padanya ada dalilun ala kufril kahin wassahir. Pada hadis-hadis ini ada dalil tentang kufurnya kahin dan sahir. yang datang dan percaya saja, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Apalagi yang melakukan perdukunannya, apalagi yang melakukan ramalnya, tukang ramalnya, ahli nujumnya. Li'annahuma yadda'yani 'ilmal ghaib, karena keduanya atau ketiganya mengaku-ngaku tahu ilmu yang gaib. Kedua-duanya nikahin dengan sahir, ketiga-tiganya dengan arraf. Karena mereka yadda'un 'ilmal ghaib, mereka mengaku-ngaku ilmal ghaib, saya tahu yang gaib. Fahada ilmullah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah lah yang alimul ghaib. Allah tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun kecuali menunjukkan beberapa perkara kepada orang yang diridhoinya dari nabi-nabinya. Diberi berita gaib, nanti akan datang, nanti akan datang, nanti akan datang. Dan kalau sudah diberitahu, ya selesai. Wajar tahu. Bukan berarti Nabi alimul ghaib. Yang alimul ghaib tetap Allah SWT. Nabi diberitahu, jadi tahu. Kalau diberitahu, ya akan tahu. Jangankan seorang Nabi, yang bukan Nabi. Kamu tahu gak nanti akan terjadi hari kiamat? Tahu, diberitahu dalam Quran. Kamu tahu nanti akan muncul Dajjal? Tahu. Ya karena diberitahu, nanti di akhir zaman akan terjadi begini, diberitahu ya tahu. Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah, diberitahu. Sedangkan kita diberitahu oleh Rasulullah SAW, mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Tetapi yang alimul ghaib hanya Allah wahdahu la syarikalah. Adapun mereka yang yadda'una ilmal ghaib, berarti yadda'un ilmallah, mereka mengaku-ngaku punya ilmu Allah. Wadhalika kufrun, tentunya itu kufur. Wal musaddiq lahuma, sedangkan yang membenarkan mereka, ya'taqid dhalika wa yarda bihi, sedangkan yang percaya berarti dia meyakininya juga dan ridha dengannya. Wadhalika kufrun aidan, yang demikian juga kufur. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masih insyaallah dars qadim, ucapan musannif yang berikutnya, hadis dari Imran ibn Husain, bismillahirrahmanirrahim.